dan aku tak mau sayang membalas cintamu. Bukan aku tak tahu sayang sucinya cintamu. Ku sadari siapa diriku ini. Ku sadari hinanya diriku ini. Oh sayang, oh sayang, oh sayang. Cinta sucimu sayang, jauhilah diriku. Demi masa depanmu sayang, tinggalkanlah diriku. Kau sadari siapa sayang.